Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafidhallahu ta'ala, fakulus min lahu ta'abudun mukhtassun bihi, ilman wa ma'rifatan wa halan, wa la yatahakkaku shay'un min hada, illa bimisli hadan nadri, wa tadabbudin nafi' fi kullis min, wa ma yaktadihi. Wa akmal al-nasu ubudiyatal muta'abad, المتعبد وأكمل الناس عبودية المتعبد المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى في مصنفه فقه الأسماء الحسنى: فَكُلُّ اسْمٍ لَهُ تَعَبُّدٌ مُخْتَصٌ بِهِ. Maka setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla, setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makna yang tersendiri yang kita beribadah dengannya, ilman wa ma'rifatan wa halan. Setiap nama tersebut memiliki makna yang tersendiri, yang terkhusus, yang dengannya kita dapat mengetahui. Wala yatahaqqaqu syai'un min hadza illa bimithli hadza an-nadhar. Dan tidak akan terwujud ilmu, mengenal, mengetahui segala macam bentuk ibadah yang kita beribadah dengan setiap nama tersebut kecuali dengan senantiasa memikirkan bimithli hadza an-nadhari wa at-tadabbur an-nafi'. Memikirkan, mencerna, ya, fi kull ismin wa ma yaqtatihi, setiap nama-nama tersebut dan apa konsekuensi yang terlahir daripadanya. Jadi nama-nama Allah Azza wa Jalla yang banyak itu bukan sekedar untuk kita ulang-ulang, dilantunkan dalam zikir-zikir, diringi dengan berbagai macam irama-irama, bukan untuk itu. Dan kita melihat alhamdulillah kebaikan di mana-mana. Sebagian daerah kita selalu melihat nama-nama Allah dicantumkan. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Ini kebaikan. Tapi kebaikan tersebut bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya sekadar dilafaz-lafazkan, diucapkan. Ya Ar-Rahman, Jalla Jalaluh. Ar-Rahim, Jalla Jalaluh. Bukan hanya sekadar dizikirkan, tapi dipahami setiap nama tersebut mengandung makna yang melahirkan konsekuensi yang kita beribadah dengan setiap nama tersebut. Wa akmalun nasi 'ubudiyatan, maka orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, orang yang paling sempurna memperhambakan dirinya kepada Allah, al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was-sifat, yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahamannya, ilmunya terhadap setiap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, allati yattali'u 'alaiha al-bashar, yang diketahui oleh manusia. Karena ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan. Allah simpan ilmunya di alam ghaib, di sisinya, yang nanti akan dia berikan ilmu tersebut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, ketika Rasulullah sujud di bawah arasy Allah. Ketika itu Allah ajarkan kepada Nabi kita nama-namanya, sifat-sifatnya yang belum pernah diajarkan kepada makhluknya sebelumnya. Siapakah orang yang paling memperhambakan dirinya kepada Allah? Dialah orang yang paling mengenal Allah. Dan orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan apa konsekuensi daripada nama-nama tersebut? Apa efek dampak yang terlahir daripada nama-nama tersebut? Baik terhadap makhluk maupun terhadap dirinya dalam memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر كمن يحجبه تعبد باسم القدير عن التعبد باسم الحليم الرحيم. نعم. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر. Hamba yang paling benar penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mengenal nama Allah dan dia mengenal semua nama-nama tersebut. Fala tahjibuhu 'ubudiyyatu ismin 'an 'ubudiyyati ismin akhar. Maka bukanlah maknanya ketika dia mengenal satu nama terluput daripadanya nama lain. Tidak. Ya. Kaman yahjibuhu at-ta'abbudu bismihil qadir 'an at-ta'abbudi bismihil halimir rahim. Sebagian orang ada yang hanya mengetahui Allah memiliki nama ya Al-Qadir yang Maha Kuasa dan dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama-nama lain yang kita beribadah dengannya, yaitu nama Al-Halim, Ar-Rahim. Al-Halim Tuhan yang Maha Lembut, Ar-Rahim Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, maka orang yang paling mengerti dengan nama Allah, dia paham semua nama-nama dan tidaklah maknanya sebagian nama yang dia kenal menghalangi dirinya mengenal nama-nama lain di balik nama-nama tersebut. Naam. Au yahjibuhu 'ubudiyyata ismihil mu'ti 'an 'ubudiyyati ismihil mani. Naam, orang yang mengerti dengan nama-nama Allah sifat-sifatnya tidak terhalangi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengetahui Allah memiliki nama Al-Mu'ti, Tuhan yang Maha Memberi. Ya, tidak menghalanginya dari mengenal bahwasanya Allah juga memiliki nama Al-Mani yang menahan. Ini bukanlah dua makna yang bertentangan satu sama lain, ditempatkan pada tempatnya. Allah yang berkuasa memberi siapa-siapa yang dia kehendaki. Jika Allah berikan kepada seseorang sesuatu, tidak ada manusia yang mampu menahannya. Sebaliknya Allah berkuasa menahan terhadap makhluknya sesuatu. Jika Allah menahan terhadap makhluknya sesuatu, tidak ada makhluk manapun yang dapat menyampaikan apa yang ditahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikir yang kita ucapkan dalam salat, la mani'a lima a'taita, wahai Tuhan, tidak ada mampu seorang pun makhluk menahan apa yang Engkau ingin berikan. Jika Allah ingin berikan kepada kita kemuliaan, maka tak akan ada makhluk yang dapat menghinakan kita. Jika Allah ingin berikan kepada kita kekuasaan, maka tidak akan ada makhluk yang dapat menghalangi kita daripada kekuasaan tersebut. Jika Allah ingin berikan kepada kita rezeki, tidak ada makhluk manapun mampu menghalangi rezeki tersebut. Walaupun dikumpulkan semua dukun-dukun pandai, tukang-tukang sihir, tukang tenung, karena sebagian orang lemah imannya. Ketika rezekinya seret, rumah makannya sepi, dia khawatir jangan-jangan dia ini disantet, didukuni orang, dikerjai orang. Lemah imannya kepada Allah, sehingga dia pun cari dukun. Subhanallah. Kalau dia tahu Allah memiliki nama Al-Mu'ti, Al-Mani', Tuhan pemberi, Tuhan yakni menahan, Tuhan zat yang Maha Menahan, maka enggak perlu dia khawatir. Rezekinya tidak akan pernah dimakan oleh jin. Rezekinya tidak akan pernah dimakan oleh tetangganya. Rezeki yang dia makan adalah rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Apa yang ditahan Allah? Ya, tidak ada seorang pun makhluk manapun juga yang akan dapat memberikan apa yang ditahan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling paham dengan Allah, dialah orang yang paling paham dengan nama-namanya. Dan setiap nama tidak menghalangi dia untuk mengetahui nama-nama lainnya. Ketika dia meyakini Allah memiliki nama Al-Mu'ti, Tuhan Maha Pemberi, tidak menghalangi dia untuk mengetahui bahwasanya di balik itu Allah juga Tuhan Al-Mani' yang Maha Menahan. Subhanallah. Naam. Awit ta'abud bi asma'i tawaddud wal bar wal lutfi wal ihsan an asma'il adli wal jabaruti wal adamati wal kibriya'i wa nahwi dhalik. Awit ta'abudu bi asma'i tawaddud. Atau seseorang, manusia kita, diperintahkan beribadah dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. At-tawaddud, dia Tuhan yang memiliki sifat tawaddud, cinta kepada makhluknya. Al-bar, kasih kepada makhluknya. Al-lutfi, lembut kepada makhluknya. Al-ihsan, berbuat kebaikan kepada makhluknya. Semua sifat-sifat ini yang terambil daripada nama-nama Allah. Ya, tidaklah seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya terhijab dengan nama-nama ini daripada nama-nama lain dan sifat-sifat lain seperti sifat adil. Ya. dia tahu Allah maha lembut, maha ya baik, maha pengasih, dan dia tahu bahwasanya sifat-sifat ini tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah lain yang telah ada nama-nama yang lain seperti sifat adil. Walaupun Allah maha lembut, maha pengasih, tapi dia adil. Tidak akan dia berikan kasihnya kecuali kepada orang-orang yang berhak diberikan. Tidak dia berikan ihsannya kecuali kepada orang-orang yang berhak diberikan kepadanya ihsan. Ya. Demikian juga sifat Al-Jabarut, Tuhan yang maha memiliki kepongahan, kesombongan, wal-azamah, keagungan, wal-kibriya, ya, keangkuhan atau kesombongan. Allah SWT layak memiliki sifat angkuh dan sombong karena Allah pemilik segalanya. Tapi makhluk diharamkan memiliki sifat sombong karena makhluk tidak memiliki apapun. Ilmu yang disombongkan milik Allah. Dia menyombongkan sesuatu yang tidak dia miliki. Kecantikan wajah yang dia miliki milik Allah. Ya Allah kuasa untuk merubah kecantikan wajahnya. Berapa banyak orang-orang yang begitu bangganya dengan kecantikan wajahnya. Kecelakaan. Akhirnya Allah rubah bentuk wajahnya menjadi sejelek-jelek wajah. Kecelakaan, terbakar kompor. Misalnya meledak kompor, akhirnya wajahnya yang begitu cantik membuat orang tertarik, yang dia banggakan, yang dia expose setiap hari, dia posting di Facebooknya, berubah menjadi wajah yang begitu menyeramkan. Allah kuasa. Subhanallah. Ya. Maka tak layak orang menyombongkan apapun yang dia miliki. Apa yang mau disombongkan? Kekayaan semuanya pinjaman dari Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sombong dengan kekuasaan, kekayaan, Allah cabut kekuasaan kekayaan dalam satu malam, habis seluruhnya. Ya. Karena itulah tidak layak bagi makhluk sombong, tapi Allah Tuhan yang layak memiliki sifat al-kibriya. Kata Allah, "Walahul kibriya," dan baginya lah kesombongan. Subhanallah. Layak Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sombong tersebut. Karena itulah Rasulullah menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Al-kibriya'u izari atau ridai." Kesombongan itu adalah pakaianku. "Uman naza'ni fi 'adzabtuhu." Barang siapa yang memakai pakaian kesombongan dari makhlukku, aku akan azab dia. Subhanallah. Karena itulah orang-orang yang sombong di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan hinakan di hari kiamat. Ya, kata Rasulullah, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalil dzarr." Orang-orang sombong dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan begitu hinanya bagaikan debu-debu yang dipijak-pijak oleh manusia. Ketika dia merasa lebih tinggi di dunia, akhirnya dia dipijak-pijak manusia di padang mahsyar. Adapun Allah, dialah pemilik kesombongan. Wa nahwi dzalik, dan sifat-sifat lainnya. Naam. Wa hadhihi thariqatul kummali min as-sa'irin ila Allah wa hiya tariqatun mustaqqatun min al-Qur'anil Karim qala Allah ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa hadhihi tariqatul kummal min as-sa'irin ila Allah. Jika Anda ingin tahu, inilah jalan orang-orang yang sempurna berjalan dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Sempurna keimanannya, merekalah ahli ma'rifah, merekalah ahli al-haqiqah. Yang disebut dalam istilah-istilah sufi, ahli ma'rifah, ahli haqiqah. Sebenarnya mereka inilah ahli ma'rifah, ahli al-haqiqah. Merekalah orang yang sempurna berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal nama-nama Allah, inilah mereka sempurna berjalan menuju Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa hiya tariqatun mustaqqatun min al-Qur'an. Dan jalan mengenal Allah ini dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah jalan yang terambil daripada Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Maka sesungguhnya Allah, dialah pemilik nama-nama yang begitu indah. Fad'uhu biha. Maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Allahu Akbar. Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Naam, kamil. Wa du'a'u biha yatanawalu du'a'a al-mas'alati wa du'a'a al-sana'i wa du'a'a al-ta'abud. Wa huwa subhanahu yad'u ibadahu ila an ya'rifuh. ila an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Naam. Wa yusnu 'alayhi biha wa ya'khudhu bi haddihim min 'ubudiyyatiha. Naam. Wad-du'a biha. Allah perintahkan kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatanawalu du'a al-mas'alah. Mencakup doa dalam bentuk permintaan kepada Allah. Tatkala kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Razzaq, urzuqna, wahai Tuhan pemberi rezeki, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang baik-baik. Ini namanya doa masalah. Doa yang intinya dalam bermohon kepada Allah agar dikabulkan permintaan kita. Andai kata kita mengharapkan ampunan Allah, sebagaimana dalam hadis Aisyah ketika malam Lailatul Qadar, apa yang kita ucapkan? Katakan Allahumma innaka afuwun, wahai Tuhan, engkau lah zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau begitu mencintai kemaafan. Fa'afu'anni, ampunkan aku ya Tuhan. Ini namanya doa masalah. Memohon kepada Allah rahmatnya. Ya arhamar rahimin, irhamna. Tuhan, engkau lah zat yang maha rahmat, rahmati kami. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, unsurni. Tuhan, engkaulah yang maha kuat. Tuhan, engkaulah yang maha perkasa. Tolong saya. Ini namanya doa masalah. Yang kita diperintahkan Allah dalam berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tabaraka taala. Ya Allah, antal ahadus samad. Tuhan, engkaulah zat yang maha esa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang tidak pernah melahirkan, dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan yang tidak memiliki satu pun makhluk yang setara dengannya. Kabulkan doaku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa kita dipintahkan berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia. Wa du'a as-sana, dan doa ada pula yang mencakup doa pujian kepada Allah. Tatkala Anda berjalan, katakan ya dzal jalali wal ikram. Apa sulitnya? Ya dzal jalali wal ikram. Kita hanya mengucapkan wahai Tuhan dzal jalal. Engkau lah pemilik segala macam kemuliaan wal ikram. Ya, engkau lah pemilik segala macam bentuk pujian dan kemuliaan. Ya dzal jalali wal ikram. Apa sulitnya? Puji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sambil berjalan, apa sulitnya kita mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Tuhan engkau lah yang maha berdiri sendiri. Tuhan engkau lah yang maha hidup. Apa payahnya? Ini adalah sana pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada orang-orang sufi yang mengajarkan kepada kita apa yang tidak diajarkan Rasulullah. Mengajarkan kita berzikir dengan apa-apa yang tidak Rasulullah ajarkan. Mereka ajarkan kita berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak ada padanya kandungan pujian. Yang lebih ekstrim daripada itu adalah orang yang mengajarkan kita berzikir dengan ujung dhamir daripada Allah. Hu, hu, hu, hu. Ini bukan zikir. Subhanallah. Dan zikir kepada Allah bukan dengan berteriak. Apalagi dengan joget-joget. Sebagaimana sekarang di-share di sebagian YouTube. Orang berzikir berjoget-joget. Subhanallah. Berputar-putar bagaikan orang gila. Bukan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sambil kita merendahkan diri mengucapkan ya hayu ya qayyum, ya dzal jalal ikram, la hawla wa la quwata illa bik, subhanak, subhanak. Ini zikir kepada Allah jalla fi'ula. Dan ini adalah bagian daripada as-sana, pujian kepada Allah. Wa du'a at-ta'abbud, dan ada doa yang seorang beribadah dengannya. Segala macam ibadah yang kita lakukan kepada Allah intinya adalah doa juga. Kita salat itu doa. Dengan salat kita berharap turun kepada kita rahmat Allah. Dengan salat kita berharap jauh daripada kita segala macam kemungkaran, kekejian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dalam segala macam perwujudan ibadah kita terkandung padanya doa. Subhanallah. Anda bersedekah, Anda berdoa dengan sedekah tersebut, semoga Allah tambahkan harta Anda, berikan keberkahan pada harta Anda, semoga dijauhkan Anda daripada mara bahaya. Ini namanya doa al-ibadah atau doa ut-ta'abbud. Maka semua ibadah yang kita kerjakan hakikatnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Kita menunaikan zakat fitrah semua doa. Wa huwa subhanahu yad'u ibadahu ila an ya'rifu. Dialah Allah Tuhan yang maha suci yang telah menyuruh hamba-hambanya untuk mengenalnya. Selalu saya ulang-ulang, jikalau ada makhluk yang begitu baik kepada Anda dan dia tidak Anda ketahui, orang menyampaikan kepada Anda salam daripada makhluk tersebut, si fulan ini menyampaikan kepada Anda, ini rezeki, ini uang, uang THR Anda 100 juta. Ini si fulan menyampaikan kepada Anda, ini rumah untuk Anda. Si fulan menyampaikan kepada Anda, ini rumah plus dengan mobil dalamnya semua milik Anda. Dalamnya ada kolam renang, dalamnya kebun-kebun. Siapa yang memberikan? Dia merahasiakan namanya. Dia merahasiakan dirinya. Secara logika sehat, orang ini akan terus berpikir untuk mencari tahu siapakah gerangan makhluk yang telah memberikan kepadanya semua kenikmatan tersebut. Tak akan mungkin dia tidur nyaman. Alhamdulillah, semuanya Allah lengkapi, ada yang ngirim. Tidak mungkin. Pasti dia akan cari tahu siapa gerangan orang ini, di mana kerjanya, bagaimana wajahnya, laki-laki atau perempuan, apa pangkatnya. Subhanallah. Makhluk majbul difitrahkan untuk senantiasa membalas kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan kepadanya, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Bagaimana dengan Tuhan Allah Rabbul Alamin yang dengan segala macam rahmatnya kebaikan turun ke bumi ini. Subhanallah. Dialah yang telah mengirimkan kepada kita angin, yang telah mengirimkan kepada kita hujan, yang telah menggiring awan sehingga berkumpul. Subhanallah. Yang mengirimkan kepada kita sinar matahari yang begitu kuatnya. Subhanallah. Dan segala macam yang kita rasakan, yang kita nikmati, semuanya adalah kebaikan daripada Allah. Kemudian layak agar secara logika kita tidak mau mengenal Allah Azza wa Jalla? Tak layak. Subhanallah. Apalagi mencari Tuhan selainnya. Mensyukuri Tuhan-Tuhan yang dipahat, Tuhan-Tuhan yang dibuat dalam bentuk patung. Subhanallah. Enggak layak. Jadi Allah menyuruh manusia an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi, agar mereka kenal Allah. Melalui apa kita mengenal Allah? Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Wa yuthnu alaihi biha, agar mereka memuji dan memuja Allah dengan nama-nama tersebut. Wa ya'khudhu bihadzihim min 'ubudiyyatiha, agar mereka mengambil keberuntungan, pahala daripada beribadah dengan nama-nama tersebut. Naam. Wa huwa jalla wa 'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ كَمَالِهِ وَهُوَ جَلَّ وَعَلَى. Kata-kata Jalla wa'ala selalu kita ucapkan. Ya Jalla wa'ala, Subhanahu wa ta'ala. Apa makna Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maknanya dialah Tuhan yang maha suci. Subhanahu, maha suci apa? Maha suci pada dirinya Allah, nama-namanya dan sifatnya, daripada segala macam bentuk kekurangan, daripada segala macam bentuk celaan yang ditujukan kepadanya, penghinaan yang ditujukan kepadanya. Dia maha suci ketika ada makhluk mengatakan dia punya putra. Dia maha suci ketika makhluk mengatakan dia punya istri. Dia maha suci ketika ada makhluk mengatakan dia tidak ada di mana-mana atau dia ada di mana-mana. Dia maha suci ketika ada makhluk mengatakan dia tidak punya sifat, dan begitulah seterusnya. Subhanahu wa ta'ala. Apa arti wa ta'ala? Tuhan yang maha tinggi. Apanya yang tinggi? Ulu zat. Zatnya maha tinggi. Zatnya Allah maha tinggi. Allah tabaraka ta'ala bukan dengan zatnya di mana-mana dalam hati kita, di WC, dalam tong-tong sampah. Ya dan billah. Dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Namanya ulu zat. Itu yang kita ucapkan. Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatakan wa huwal qahiru fauqa ibadih, dialah Tuhan yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya. Itulah yang didatangi Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj, sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi dari makhluk. Subhanallah. Sampai Nabi mendengar sariful qalam, suara pena yang menulis dalam Lauh Mahfuz. Sampai Nabi berkata-kata kepada Allah. Sampai ibunda kita bertanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kamu melihat Tuhanmu? Berkata Nabi, nurun anna ara, cahaya yang meliputinya. Bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Tuhan yang maha tinggi dengan zatnya, bukan di mana-mana. Sebagaimana ungkapan orang-orang Jahmiyah, Tuhan ada di mana-mana. Batil. Jika Tuhan ada di mana-mana, dia menempati semua patung-patung dan berhala-berhala. Kenapa diperangi orang-orang yang menyembah patung? Subhanallah. Jika dia ada di mana-mana, dia ada dalam diri Anda. Maka Anda dan Tuhan tak dapat dipisahkan. Padahal Tuhan berpisah daripada makhluknya. Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Ulul zat. Ulul qadar. Maha tinggi segala macam kekuasaannya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kuatnya negara-negara kufar menganggap mereka mampu menahan azab Allah. Jepang mengatakan tidak akan mungkin semua bangun-bangun ini hancur dengan gempa. Kami buat bangun-bangun anti gempa hancur. Tak akan mungkin tsunami dapat menjamah negeri-negeri kami. Habis. Dialah Tuhan yang maha tinggi kekuasaannya. Ulul qadar. Ulul zat. Ulul qadar. Ulul qahar. Dan maha keperkasaannya. Subhanallah. Ini mana subhanahu wa ta'ala yang tiap hari kita ucapkan. Jalla jalaluh. Jalla jalaluh. Dialah Tuhan yang maha mulia. Subhanallah. Fa inna dhalika. Kata beliau, wa huwa jalla wa ala. Dialah Tuhan yang maha mulia lagi maha tinggi. Yuhibbu asma'ahu. Dia begitu mencintai nama-namanya. Wa sifatih. Mencintai sifat-sifatnya. وَيُحِبُّ ظُهُورَ آثَارِهَا فِي خَلْقِهِ. Allah mencintai efek daripada setiap nama-nama dan sifat-sifatnya yang tampak pada makhluknya. Di antaranya dia punya nama Ar-Rahim. Efeknya adalah rahmat yang dia turunkan kepada manusia. Di antara namanya Ar-Razzaq. Efeknya adalah rezeki yang dia bagi-bagikan kepada manusia. Allah mencintai efek daripada semua nama-nama dan sifat-sifatnya. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ كَمَالِهِ. Semuanya bagian daripada kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وَفَتَحَ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ أَبْوَابَ مَعْرِفَتِهِ وَتَبَسُّرِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. فَدَعَى عِبَادُهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ. Naam. وَفَتَحَ سُبْحَانَهُ. Dan Allah yang maha suci telah membukakan. لِعِبَادِهِ. Kepada hamba-hambanya. Kita hamba-hambanya. Abwaba ma'rifatihi. Pintu-pintu untuk mengenal Allah. Mengenal Allah bukan dengan kejahilan, bukan dengan bertapa, bukan dengan jalan bersuluk. Wallahi tidak. Berzikir sekian puluh ribu kali akhirnya dia ngantuk, akhirnya dia hilang ingatan. Bukan itu cara mengenal Allah. Sebagaimana orang-orang sufi, tidak seperti itu dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, dia telah bukakan kepada kita pintu mengenalnya. Melalui apa? Melalui nama-namanya. وَفَتَحَ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ أَبْوَابَ مَعْرِفَتِهِ. Allah telah bukakan, dialah Tuhan yang maha suci, pintu-pintu mengenalnya. وَتَبَصُّرِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Untuk memahami melalui perantara nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fada'a ibadahu fil Qur'an. Maka dia menyuruh hamba-hambanya dalam Qur'an. Ila ma'arifatihi min tariqain. Untuk mengenalnya dengan dua jalan. Naam. Ahaduhuma an-nadhru fi maf'ulatihi. Fa'innaha adallu syai'in ala asma'ihi wa sifatihi. Ahaduhuma. Bagaimana kita mengenal Allah? Pertama, an-nadhru fi maf'ulatihi. Melihat efek daripada setiap sifat-sifat yang terlahir daripada Allah dan nama-namanya. Ya, fa innaha adallu syai'in ala asma'i wa sifati. Dengan melihat efek daripada makhluk yang dia ciptakan, begitu kuatnya membuat seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Ya, di Madinah sana ada museum. Jika Anda nanti diberikan Allah kesempatan ke Madinah, ada museum namanya Museum Asma'ul Husna. Subhanallah. ketika Anda masuk ke sana, Anda melihat banyak sekali keanehan, keajaiban, menunjukkan betapa besarnya Allah. Ada pohon di suatu negeri, saya tidak ingat di mana tempatnya, begitu tingginya beratus meter, di bawahnya manusia begitu kerdilnya berdiri. Allahu Akbar. Apa yang mau kita banggakan? Yang umur pohon ini beratus tahun tingginya, masya Allah, mungkin lima kali batang kelapa besarnya, masya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betapa kerdilnya makhluk. Subhanallah. Bumi kita ini jika kita uraikan, bagikan debu, subhanallah, di jagat raya dan alam semesta ini, itu bumi. Bagaimana jika bumi ini lebih kita kecilkan lagi? Batu haji. Batu haji kecilkan lagi. Sabilun najah. Wallahi. Apa yang mau kita banggakan? Subhanallah. Di sana ditampakkan video-video bagaimana Allah memberi dengan namanya Razzaq, pemberi rezeki, memberi rezeki makhluk-makhluknya. Subhanallah. Ditampakkan di sana bagaikan ya bom-bom yang turun dari pesawat, itu burung-burung masuk ke dalam lautan untuk mengambil ikan-ikan. Cepatnya masya Allah. Bagaimana dia merubah wujudnya, bentuknya, burung yang bersayap ketika masuk ke air bagaikan terpedo-terpedo menyambar ikan-ikan naik ke atas. Subhanallah. Bagaikan hujan peluru. Subhanallah. Bagaimana Allah berikan kenikmatan kepada burung yang di udara untuk menikmati hasil lautan. Subhanallah. Dan jangan salah, Allah berikan juga kenikmatan kepada binatang-binatang di lautan, sebagian daripada ikan, untuk memangsa burung yang terbang, yang rendah, subhanallah, di atas permukaan air. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Inilah manfaat daripada mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Jadi ini yang pertama, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, lihatlah maf'ulatihi, efek daripada ciptaan Allah. Lihatlah betapa besarnya gunung, begitu dahsyatnya ciptaan gunung. Subhanallah. Dan dalam purut-purut gunung itu berbagai macam ragam logam-logam yang mulia. Mungkin Anda enggak pernah tahu. Sebagian gunung-gunung itu dalam batu-batunya ada yang terkandung guratan-guratan emas. Subhanallah. Jika dia dapatkan pangkalnya sampai ke ujung, itu semuanya emas. Yang dia guratan-guratan emas tersebut bagaikan benang-benang. Subhanallah. Bagaimana Allah ajarkan manusia bagaimana menangkap emas-emas ini dengan air raksa. Akhirnya berkumpul, berpisahlah emas dengan perak. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, betapa besarnya gunung-gunung Allah ciptakan. Betapa dahsyatnya lautan yang besar Allah ciptakan. Dengan memperhatikan maf'ulatihi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada alam semesta ini, menambah kita kenal kepada Allah Jalla. Subhanallah. Lihatlah Anda, jika Anda lewat ke Sumatera Barat, Allahu Akbar. Ya, banyak sekali gunung-gunung batu yang begitu indah, entah bagaimana Allah menciptakannya. Harau sana. Jika Anda jalan ke Payakumbu, masya Allah, berpuluh gunung-gunung seperti itu yang begitu kokoh tingginya. Subhanallah. Yang tidak ditumbuhi batang-batang yang besar, hanya pohon-pohon kecil yang menumbuhinya. Subhanallah. Jika Anda melihat danau yang terbentang, Danau Toba yang begitu luasnya, bagaimana danau seperti itu di tengah-tengahnya ada pulau yang begitu besar, yang konon kabarnya ini adalah merupakan bagian daripada Gunung Merapi, kawah Gunung Merapi, Gunung Merapi. Subhanallah. Yang ribuan tahun yang silam konon kabarnya telah pecah, jadilah dia hal-hal semacam ini. Allahu Akbar. Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Yang ke ini jalan pertama. Kita melihat alam raya bukan sekedar berjalan. Karena itulah Allah perintahkan kita untuk memperhatikan ciptaannya. Subhanallah. Qul inzuru madza fis samawati wa fil ard. Katakan Muhammad, lihatlah apa yang di langit, lihat apa yang di bumi. Allah perintahkan kita bahkan melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tumsirun. Dalam diri kalian tidakkah kalian lihat sempurna penciptaan Allah pada manusia? Subhanallah. Semuanya sempurna. Ya, ada pertumbuhan-pertumbuhan pada tempat-tempat anggota tubuh kita yang tidak pernah bertambah. Gigi kita ini jika telah sempurna tak akan pernah bertambah. Bagaimana jika gigi bertambah? Subhanallah. Beratus jumlah gigi bagaikan gigi hiu. Apa jadinya manusia? Allah ciptakan gigi kita begitu sempurna. Ada gigi yang fungsinya hanyalah memotong saja. Ada yang mengunyah. subhanallah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dengan ciptaannya. Allah suruh kita melihat dalam diri kita sendiri pada penciptaan makhluk, daripada tetes sperma yang dalamnya terkandung ribuan calon bayi, akhirnya jadi satu dua. Jadilah orang-orang seperti kita ini, sebagaimana dia berkejaran subhanallah. Itu semuanya adalah merupakan bagian daripada mengenal Allah jalla wa ala. Na'am. والثاني التفكر في آياته وتدبرها. الأول تفكر في آياته المشهودة والثاني تدبر لآياته المتلوة. المتلوة. والثاني adapun jalan kedua mengenal Allah التفكر في آياته وتدبرها. Memikirkan ayat-ayat Allah. Ya. Mencerna ayat-ayat Allah. Al-awwal tafakkurun fi ayatil masyhur. Yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Allah yang dapat kita saksikan. Ayat secara bahasa maknanya adalah tanda. Ayat maknanya tanda. Ayat al-masyhur adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita saksikan. Wathani tadabburun li ayatil matluwa. Yang kedua, berusaha untuk mencerna, memahami isi kandungan ayat Allah yang tertulis. Yang tertulis ini kita pelajari. Wallahi yang paling dapat membuat seorang kenal Tuhannya adalah dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Dalam Quran banyak berpuluh-puluh nama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita pahami, untuk kita kenal. Subhanallah. Bukan sekedar kita lewati saja, tidak. Umat ini jauh daripada kejayaan karena mereka jauh daripada memahami ayat-ayat Allah, baik yang matluah, yang terbaca, ataupun yang masyhudah yang Allah wujudkan dalam bentuk alam semesta ini. Naam. Wa kullun minhuma babun wasi'un fi ma'rifati rabbil majid wal ilahil hamid. Fasubhanahu man ta'arrafa ila khalqihi bi jami'i anwa'it ta'arrufat wa dallahum 'alaihi bi anwa'id dilalat. وفتح لهم جميع الطرقات ثم نسب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وكل منهما باب واسع. Setiap bagian daripada ayat-ayat ini adalah merupakan bab yang begitu luas untuk dijabarkan. Fi ma'rifatir Rabb, dengannya kita mengenal Allah Al-Majid, Tuhan pencipta yang maha mulia. Wal Ilahil Hamid, Tuhan yang maha terpuji yang berhak diibadati. Fa subhana man ta'arrafa ila khalqihi bi jami'i anwa'i at-ta'arrufat. Maha suci Tuhan yang berusaha mengenalkan dirinya kepada makhluknya dengan segala macam cara yang mereka dapat mengenalnya dengannya. Wadallahum alaihi bi anwa'id dilalat. Maksud Tuhan yang telah menunjukkan kepada makhluknya segala macam tanda-tanda yang dengannya mereka mengenal Tuhannya. Subhanallah. Ya. Betapa dahsyatnya penciptaan Allah dalam diri kita saja. Jantung kita ini tidak pernah berhenti sekalipun ya memacu darah ke seluruh tubuh. Kita sadar tak sadar, tertidur tetap bergerak subhanallah. Semenjak Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan pada bayi itu roh, jantung telah mulai bergerak dan berputar. Tak akan pernah berhenti sampai kematian datang menjemput kita subhanallah. Bagaimana sel itu membesar-membesar. Sperma yang tak tampak kecuali dengan teleskop yang besar. Mikroskop ya afwan. Ya. Kemudian bagaimana dia akhirnya membesar, membesar, membesar. Membelah diri, membelah diri, membelah diri. Akhirnya menjadi kepala, menjadi tangan, menjadi jari. Tak pernah salah, jari seperti ini. Urutannya seperti ini. Ibu jari, kemudian jari telunjuk. Subhanallah, enggak pernah Allah SWT salah. Satu dua Allah SWT tampakkan kekuasaannya. Ada jarinya yang berlebih, ada yang cacat. Sebagai tanda dan pelajaran bagi manusia. Lebih dahsyat. Ya, setiap bentuk jari-jari kita ini, sidik jari ini tidak pernah sama. Seluruh makhluk tak akan pernah ada yang sama. Subhanallah. Ya. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada diri kita yang wajib kita ketahui. Kata beliau, "Wa fataha lahum ilaihi jami'at turuqat." Dia telah bukakan kepada makhluk semua jalan kepadanya agar makhluk mengenal Allah. Subhanallah. Lihatlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam memang begitu mudah, perintah-perintahnya, larangannya cukup mengenalkan seorang kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Syariat yang begitu indah. Bayangkan jika solat satu hari dibuat 50 kali sehari semalam. Ini syariat akan menyulitkan. Bayangkan jika puasa sepanjang tahun. Bayangkan jika haji diwajibkan tiap tahun. Subhanallah. Semua dengan kemudahan. Allah, perhatikan bagaimana sa'i 7 kali, Safa, Marwah. Rasulullah sunnah akan kita berhenti di Safa, berhenti di Marwah untuk beristirahat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika tidak ada doa, jalan terus mati kita. Subhanallah. Allah mudahkan. Semua diberikan. Dibuat berlari-lari hanya jarak tertentu. Bayangkan jika semuanya berlari, Allahu Akbar. Bayangkan bagaimana jika wudu diperintahkan kita untuk mencuci rambut-rambut kita ketika berwudu, apa jadinya kita? Tapi diperintahkan rambut hanya cukup untuk diusap. Semua syariatnya sempurna. Memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanallah. Kebesaran-kebesaran. Lihatlah bagaimana air Zam-Zam tak pernah kering. Allahu Akbar. Cukup sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jutaan jemaah haji, mungkin sampai 4, 5, 6 juta jemaah haji, semuanya pulang bawa Zam-Zam, tak pernah mengering. Tak ada ceritanya jemaah haji pulang tak bawa Zam-Zam, kenapa? Zam-Zam kering, tak ada cerita. Subhanallah. Dahsyat. Bayangkan di tengah padang yang begitu gersang, tandus. Jika kita lihat dengan pesawat di bawah itu, tandus semuanya subhanallah. Bukan hutan-hutan yang menyimpan banyak kandungan air, tapi di sana ada mata air yang tak pernah mengering, yang tak perlu dimasak. Buktikan dengan segala macam pembuktian ilmiah. Subhanallah, terkontaminasi dengan bakteri. Disimpan berhari-hari, berbulan, aman. Allahu Akbar. Cukup membuat orang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Andai kata mau mereka beriman. Subhanallah. Thumma nasaba ilaihi siratal mustaqim. Setelah Allah bukakan semua pintu-pintu mengenalnya, dia bentangkan kepada mereka jalan yang lurus untuk berjalan kepada Allah. Wa'arrafahum bihi wa dallahum alaih. Allah kenalkan manusia inilah jalan lurus mengenal Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyahlika man halaka an bayyinah. Agar binasa siapa-siapa yang binasa dengan pasti. Orang-orang yang tak peduli dengan Allah, nama-namanya, sifatnya tak peduli mengenal Allah, agar mereka binasa dengan pasti. Wa yahya man hayya an bayyinah. Agar hidup orang-orang yang hidup dengan pasti, dengan kehidupan iman, dengan kehidupan ilmu, kehidupan yang berkekalan di hari akhirat, di surga jannatul firdausil a'la, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak mengenal Allah tak akan pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Allah haramkan bagi mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lasami'un alim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang Maha mendengar. Sami', apapun yang kita ucapkan sekarang Allah mendengarnya. Tatkala kita menggibah saudara-saudari kita, Allah mendengarnya. Tatkala kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah mendengarnya. Tatkala kita mengatakan ucapan-ucapan yang haram, janji-janji yang palsu, perkataan yang dusta, Allah mengenalnya dan Allah mendengarnya. Sami'un alim. Dialah Tuhan yang benar-benar Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu tabaraka taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Besok insyaallah saya menggantikan Sa'abdu, beliau safar. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Wa akhir da'ana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.